Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa'ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada malam hari ini kita masih membacakan penjelasan al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alaih yang menjelaskan tentang seputar al-ilmu fadluhu wa syarafuh, keutamaan dan kemuliaan al-ilm. Tayyib, kita masuk pada sisi yang berikutnya. Beliau membawakan perkataan dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah. Beliau mengatakan, aqrabun nasi min darajatin nubuwah al-ulama wa ahlul jihad. Manusia yang paling dekat dengan tingkatan an-nubuwah, kenabian, adalah mereka para ulama dan ahlul jihad, orang-orang yang berjihad. Karena keadaan seorang mukmin itu darajat, memiliki tingkatan derajat yang berbeda di sisi Allah Azza wa Jalla. Keadaan derajat yang paling tinggi, yang paling mulia adalah derajat an-nubuwah yang dimiliki oleh para al-anbiya wal mursalun. Dan ternyata derajat yang paling dekat dengan derajat mereka para al-anbiya wal mursalun adalah derajat yang dimiliki oleh mereka para ulama dan ahlul jihad, orang-orang yang berjihad. Wal ulama dallu an-nas 'ala ma ja'at bihi ar-rusul. Karena mereka para ulama adalah orang-orang yang memberikan petunjuk kepada manusia atas apa yang dibawa oleh para rasul. Wa ahlul jihad jahadu 'ala ma ja'a bihi ar-rusul. Adapun ahlul jihad, mereka berjihad membela apa yang dibawa oleh para rasul-rasul Allah Azza wa Jalla. Lihat di sini menjelaskan kepada kita sekaligus memotivasi kita seorang muslim untuk memiliki cita-cita, keinginan agar ia menjadi seorang yang memiliki tingkatan derajat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan tentulah derajat yang paling afdal, yang paling mulia setelah para anbiya wal mursalun adalah derajat yang dimiliki oleh para al-ulama. Terdapat ayat yang kita seluruhnya insyaallah sudah menghafalnya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu itu beberapa derajat. Menunjukkan seorang mukmin akan semakin afdal di sisi Allah Azza wa Jalla bila ia sertai dengan imannya tersebut, pemahaman dia, wawasan dia seputar ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu jangan kita malas di dalam belajar. Karena apa yang kita lakukan saat ini demi meniti derajat yang dimiliki oleh mereka para ulama, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka cahaya al-ilm. Menunjukkan kepada kita bahwasanya dengan ilmu akan mengangkat, meninggikan derajat pemiliknya, mendekati derajat sebagai seorang nabi dan Rasulullah tabaraka wa ta'ala. Dan yang demikian tidaklah diraih kecuali dengan ilmu dan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Naam. Dan sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan bahwasanya al-jihad fi hadzal zaman, jihad di zaman kita saat ini adalah talabul ilm. Seseorang mempelajari ilmu agamanya. Itu adalah jihad yang bisa dilakukan oleh seorang muslim mukmin di zaman kita saat ini. Yang demikian disebabkan karena banyaknya pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan manhaj salaf, memolesi perbuatan-perbuatan mereka dengan polesan-polesan jihad. Padahal jihad itu bukan termasuk dari amalan yang mereka akui tersebut. Yang demikian disebabkan karena munculnya faham yang merebak di tengah-tengah kaum muslimin bahwasanya mengingkari kezaliman seorang penguasa termasuk dari jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Terbunuh ketika mengingkari kemungkaran mereka, itu ternilai sebagai syahid yang mulia. Ini pemahaman yang salah. Karena sekian banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang muslim untuk mentaati penguasanya dan bersabar dari kezaliman-kezaliman. Demikian pula apa yang mereka miliki dari kejelekan-kejelekan dan yang semisalnya. Nah, sehingga yang demikian bukan termasuk dari jihad. Ternyata amalan yang kita lakukan hanya sekedar duduk sebentar, ya kan, menghadiri daurah sekitar sekian hari, keluar dari rumah mendatangi majalisul ilm, ini seluruhnya adalah amalan-amalan yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Azza wa Jal. Maka jangan sekali-kali kita malas di dalam melakukannya. Nah, kita mengingat kisah dari Atha bin Abi Rabah rahmatullah alaih. Beliau di zamannya dikenal sebagai seorang imam yang masyhur. Bahkan sang khalifah secara khusus menugaskan al-imam Atha bin Abi Rabah sebagai ahlul fatwa ketika datang musim haji. Banyak para fuqaha yang lain yang hidup di masa beliau dan bahkan satu tempat dengan beliau. Namun subhanallah, sang khalifah memandang keilmuannya dimiliki oleh Imam Atha demikian mulia, demikian tinggi dan luas cakupannya. Maka ditunjuklah Imam Atha sebagai satu-satunya ahli fatwa di masanya. Sampai diceritakan datang seorang khalifah bersama dengan anaknya menanyakan kepada beliau tentang manasik haji mereka. Dalam keadaan ternyata Imam Atha bin Abi Rabah, beliau tetap menghadap ke arah kiblat begitu dan tidak menghadapkan wajahnya ke arah mereka. Nah, terus bertanya dan Imam Atha menjawab pertanyaan yang ditanyakannya. Falhasil, ketika sang khalifah hendak beranjak dari tempat duduknya, ia memberikan nasihat kepada putranya. Ya bunayya, la tansa dhullana, wahai anakku, janganlah kalian melupakan betapa rendahnya kita ini sebagai seorang khalifah. Amama hadzal abd, di hadapan seorang budak al-Habasyi. Yang dimaksud adalah al-Imam Atha rahmatullah alaih. Beliau sebagai seorang imam yang masyhur yang berasal dari suku Habasyah, Ethiopia yang ma'ruf, memiliki kulit yang hitam dengan perawakan yang ma'ruf. Nah, artinya dari sisi fisik tidak kemudian menyebabkan akhirnya dengan fisik tersebut seorang mulia. Nah, tidak pula melihat dari sisi kedudukan menyebabkan akhirnya seseorang memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan yang lain. Namun lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memuliakan al-Imam Atha bin Abi Rabah dengan ilmu yang didapatkan oleh beliau rahmatullah alaih. Bagaimana dengan ilmu tersebut seorang ditinggikan darajat, beberapa derajat, banyak derajat oleh Allah Azza wa Jalla. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, disebutkan dengan bentuk jamak darajat, menunjukkan derajat yang Allah angkat untuk mereka itu demikian tinggi. Kemudian pada sisi yang berikutnya beliau menyebutkan perkataan Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahmatullah alaihi, beliau menyebutkan arfa'un nasi 'indallahi manzilatan man kana bainallahi wa baina 'ibadihi. Manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah seseorang yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang Allah jadikan sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Wahum, mereka itu adalah ar-rusulu wal ulama, para rasul, para nabi dan para ulama. Para nabi, mereka adalah orang-orang yang mubaligun anillah, menyampaikan apa yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada mereka, menerangkan kepada umatnya apa yang Allah perintahkan dan melarang umatnya apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Ini para nabi dan para rasul. Dan jejak yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul hanya bisa ditempuh oleh mereka para ulama. Nah, karena ketika seorang menyampaikan al-ilm, diharuskan baginya memiliki ilmu, ya kan? Dia harus belajar ilmu. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu seluruhnya kecuali mereka, orang-orang yang menyibukkan diri mereka dengan mempelajari al-ilm, sehingga di masa tuanya Allah angkat derajatnya dan Allah berikan berkah manfaat atas ilmu yang dipelajari oleh mereka di waktu yang sebelumnya. Nah, para ulama baik dari zaman sebelum kita hingga zaman kita saat ini, ketika mereka dikatakan sebagai ulama, alim, tentu yang demikian mereka lakukan bukan dengan seketika, tapi itu seluruhnya membutuhkan sekian banyak tahapan, banyak tahapan yang harus ditempuh oleh seseorang sehingga dia memiliki ilmu dan nantinya menjadi seorang yang alim. Bahkan Al-Imam Syafi'i sendiri rahmatullah alaih beliau menyebutkan ada 6 perkara yang ma'ruf. Beliau sebutkan di dalam diwannya, dalam syairnya, yang keenam perkara tersebut adalah sebagai modal dasar sebab yang dengannya seseorang bisa memiliki al-ilm. Beliau mengatakan, ya akhi lan tanal al-ilma illa bi sittatin sa'umbi'uka bitafsiliha atau an tafsiliha bi bayanin. Zaka'un wa hirsun wa bulghatun apa itu wa mulazamatu ustadzin wa thulu zamanin. Zaka'un wa bulghatun wa hirsun wa istihadun wa mulazamatu ustadzin wa thulu zamanin. Wahai saudaraku, engkau tidak bisa mendapatkan ilmu ini kecuali dengan 6 perkara. Saya akan jelaskan secara terperinci ke 6 perkara tersebut. Yang pertama beliau menyebutkan zaka'un, dia harus pintar, ya kan, harus pintar. Nah, kepintaran yang dimiliki oleh seorang itu berbeda-beda. Al-Imam Al-Bukhari, Allah berikan zaka kepada beliau yang tidak Allah berikan kepada keumuman manusia pada umumnya. Di mana Allah jadikan beliau memiliki kekuatan hafalan yang demikian kuat. Nah, beliau ketika belajar enggak menulis ya. Tapi subhanallah, apa yang disampaikan oleh gurunya, beliau bisa menghafalnya. Bisa menghafalnya. Bahkan diceritakan di dalam kisahnya, sampai teman-teman Al-Imam Al-Bukhari mengoreksi catatan-catatan mereka dengan hafalan Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Padahal sama-sama belajar. Namun subhanallah, zaka, kecerdasan yang Allah berikan kepada beliau itu demikian luar biasa. Nah, kalau di zaman kita saat ini, ketika seseorang atau orang tua pada umumnya, anak sampaikan pada umumnya, nah, untuk mengecualikan ada sebagian kecil dari mereka yang tidak demikian, ketika mengetahui anaknya memiliki kecerdasan yang luar biasa, mereka tidak suka ya kan kalau dimasukkan ke pondok pesantren. Nah, sayanglah Eman dimasukkan pondok ini, cerdas luar biasa ini. Nah, akhirnya diupayakan agar bisa sekolah. Tidak cukup sampai jenjang yang rendah, bahkan diupayakan agar bisa memiliki jenjang yang tinggi, agar supaya nantinya dia memiliki titel sebagai seorang doktor, ya, profesor. Nah, tujuannya yang diharapkan adalah kecerahan masa depan sang anak tersebut dalam perkara dunianya, yang diharapkan bisa membantu orang tuanya ketika tuanya, ya kan? Banyak anak-anak kan demikian, oh ini pintar luar biasa disekolahkan. Kalau modal dasar anak itu sudah pintar, disekolahkan jurusan apa saja akan sukses. Disekolahkan di bidang kedokteran akan menjadi dokter yang profesional. Di jurusan bengkel akan menjadi seorang, apa itu kalau tukang bengkel? Hah? Hah? Montir, apa? Hah? Ya, mekanik. Nah, akan menjadi seorang mekanik yang mumpuni. Nah, disekolahkan dalam jurusan apa saja, kalau karena modalnya itu sudah cerdas, dia akan berhasil cerah masa depannya. Kalau lihat seorang anak yang ya tingkatan kecerdasannya di bawah rata-rata, udahlah buang aja lah ke pondok pesantren. Nah, dijadikan pondok itu sebagai tempat pembuangan, tempat limbah. Allahul musta'an. Nah, memang kita akui yang namanya kecerdasan itu kan perkara yang berbeda-beda antara sebahagian dengan sebagian yang lain. Al-Imamul A'masy, seorang imam yang masyhur, rahmatullah alaih. Naam, sebagai seorang ahli hadis yang dijuluki oleh mereka para ulama, hafalan beliau seperti mushaf. Seperti mushaf, menunjukkan tidak ada salahnya, ya kan? Sama seperti Al-Quran, tidak pernah ada salahnya. Menunjukkan kemutkinan hafalan beliau Al-Imamul A'masy rahmatullah alaih. Nah, diceritakan subhanallah, ternyata beliau memiliki seorang anak yang dari sisi kecerdasannya berbeda jauh dengan beliau. Nah, dari sisi kecerdasannya berbeda jauh dengan beliau. Ketika ditanya untuk, ketika dia disuruh seingat saya untuk membeli tali, dia ditanya panjangnya berapa, Bi? Nah, oh sekian meter mungkin. Nah, kemudian dia tanya lagi, lebarnya berapa? Nah, dia lebarnya berapa? Namanya tali itu kan enggak ada lebarnya, ya kan? Adanya panjangnya. Akhirnya beliau mengatakan, selebar penyesalan itu punya anak seperti kamu itu. Nah, ini menunjukkan namanya hafalan berbeda-beda antara sebagian dengan sebagian yang lain. Al-muhim, ketika seorang memiliki kecerdasan, maka kecerdasan adalah sebagai modal pertama seseorang dia bisa mendapatkan al-ilm. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Hirsun, semangat. Kalau cerdas saja semangat enggak ada, enggak akan berhasil. Enggak akan berhasil. Banyak orang cerdas namun ternyata karena enggak punya semangat, akhirnya dia enggak bisa mempelajari al-ilm. Enggak bisa belajar ilmu. Nah, toh banyak orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, untuk menamatkan durusul lughah saja harus membutuhkan sekian tahun lamanya. Itu pun enggak lulus-lulus. Nah, ini membutuhkan ada ijtihad. Hirsun, wajtihadun, dan kesungguh-sungguhan, keuletan, ketelatenan, itu juga dibutuhkan. Wabulghatun, demikian pula selanjutnya adalah adanya modal, biaya untuk seorang bisa belajar. Antum di sini kan, antum belajar butuh modal, ya kan? Nah, apa yang dibutuhkan oleh seorang thullabul ilm ketika belajar dalam bentuk modal, yang pertama apa? Hah? Harus apa? Harus beli buku. Nah, harus beli buku. Yang kedua apa? Hah? Iya, SPP itu wajib untuk makan antum. Nah, kalau semisal anggaplah antum ini belajar modal dengkul, ya silahkan saja. Nah, tapi masalah makan cari sendiri, ya kan? Makan cari sendiri. Ya ujung-ujungnya ya butuh modal juga, ya kan? Butuh modal beli beras lagi, beli telur, beli mie, masak lagi, gasnya habis, beli gas lagi. Ya, semuanya membutuhkan modal. Nah, sehingga bulghah ini termasuk dari sebab yang dengannya seorang mendapatkan al-ilm. Kemudian yang berikutnya, mulazamatu ustadzin, harus ada ustadz yang membimbingnya. Bukan belajar secara otodidak ya. Harus ada ustadz yang membimbingnya. Ketika antum belajar bahasa Arab, harus ada gurunya yang membimbing dirimu untuk kemudian mengajarkan bahasa Arab tersebut. Dalam bidang fikih juga demikian, tajwid apalagi, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, watulu zaman, harus membutuhkan waktu yang lama, enggak sebentar seseorang dia mempelajari al-ilm. Sebagaimana mereka para ulama, mereka menjadi seorang ulama yang ma'ruf setelah masa sekian puluh tahun mereka lalui untuk mempelajari ilmu asy-syar'i. Nah, mereka belajar dulu, mereka menghafal dulu. Ya sama seperti antum belajar, ya kan? Terkadang dimarahi, ketika belajar. Tapi subhanallah, Allah memberikan berkah yang besar dari jerih payah mereka di dalam mempelajari al-ilm. Nah, kemudian sisi yang berikutnya, beliau menyebutkan perkataan dari Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri yang ma'ruf dengan penyebutan Al-Imam Az-Zuhri rahmatullahi alaih. Beliau menyebutkan ma'ubidallahu bimithlil fiqhi. Tidaklah Allah itu diibadahi dengan jenis amalan ibadah dengan yang semisal dengan fikih fiddin. Artinya ibadah kepada Allah itu kan bermacam-macam, sebagaimana makna al-ibadah memiliki cakupannya demikian luas. Nah, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Karena definisi ibadah adalah satu nama yang mencakup seluruh apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Itu definisi ibadah. Dari sisi jenisnya banyak. Namun Al-Imam Az-Zuhri menyebutkan, tidaklah Allah itu diibadai dengan satu jenis ibadah yang lebih afdal, artinya lebih mulia, semisal dengan fikih. Artinya enggak ada yang menandinginya. Tidak ada amalan ibadah yang lebih afdal yang dengannya seorang beribadah kepada Allah dibandingkan al-fiqhu fid-din, memahami ilmu agama. Subhanallah. Nah, kalau seseorang dia yakin bahwasanya belajar ini termasuk dari ibadah dan seafdal-afdal ibadah di sisi Allah Azza wa Jal, maka akan memunculkan adanya al-hirs wal-istihad, kesungguh-sungguhan dan semangat di dalam mempelajarinya. Nah, karena dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Coba kalau semisal kita mau evaluasi ya, satu hari itu berapa jam? Satu hari berapa jam? Irwat? Yang ngelirik 10 jam? Siapa yang ngajarin matematika ini? Masa satu hari 10 jam? Nah, hamam? Berapa jam satu hari itu? Saya tanya yang kecil-kecil, jangan antum menjawab. Utbah berapa jam? Ya, 24 jam. Satu hari itu berapa? 24 jam. Antum hitung itu. Berarti 12-nya berapa kali? 12-nya berapa kali? 2. 12 di waktu siang dan 12 di waktu apa? Malam. Nah, coba kita ini mencoba untuk mengevaluasi. Tidurnya antum rata-rata berapa jam? dari jam 10 bangun jam 4:30 lah, ya 4:30, jam 5 lah, nah rata-ratanya. Jadi jam 10 sampai jam 5 itu udah berapa jam itu? Hah? 1, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, itu 7 apa? 7 jam tidur malam. Sebagian mungkin 6 jam, ya, sebagian mungkin dia apa namanya 5 jam, ya tergantung dari keadaan masing-masing. Ada yang lembur, ada yang mungkin sebagian dipakai untuk sholat witir dan yang semisalnya. Rata-ratanya 7 jam. Nah, dari 7 jam tersebut aktivitas kita beribadah kepada Allah coba dilihat sampai kita tidur lagi berapa jam. Nah, kalau sebagai seorang santri ya jangan ditanya ya kan, oh pagi Ustaz, ini murojaah. Nanti jam 8 lagi masuk sekolah belajar sampai 11:30, jam 12 murojaah lagi, asar belajar lagi, malam belajar lagi, siang ada daras lagi, harus ada halaqah, tahfidz setoran. Ini bagi santri ya kan. Tapi kalau semisal kita bukan santri, nah bukan santri, habis sholat subuh ya zikir palinglah 1/2 jam ya kan, sudah habis 7 jam jadi untuk tidur 1/2 jam zikir pagi sore. Nah dia lakukan, selebihnya menunggu dia berangkat kerja jam 8 nunggu ya leye leye, nah leye leye, nah wah, belum jam 8 ini. Nah digunakan untuk apa? Bukan dalam tingkatan ibadah atau jenis amalan ibadah, dia pergi ke pasar, nah dan yang lainnya, dan yang lain beli sayur, beli makanan. Selebihnya dia kerja cari duit itu. Nah, untuk antum anak-anaknya. Sebagian rata-ratanya kan bekerja pulangnya siang, ya kan? Pulang siang. Ada yang pulang sore, ya kan? Udah habis itu untuk kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore itu berapa jam itu? Hah? Jam 8 sampai jam 5 sore itu berapa jam? Hah? Hah? Coba hitung 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 itu 9 jam. Nah, rata-rata orang kerja itu berapa jam? Ini para pekerja namun nanya nih. Hah? Nah, itu anu kalau kerja berapa jam rata-ratanya? Hah? Ya, 8 jam. 8 jam. Dia kerja 8 jam. Pulang kerja apa langsung ibadah? Ya enggak usah, mandi-mandi dulu lah, capek. Minta pijit, tolong pijitin lah. Habis capek ini, habis apa namanya nyangkul. Nah, buatin kohwah, kopi dulu kah? Cemilannya tolong belikan, gorengkan. Nah, dia melakukan aktivitas ibadah di waktu sholat maghrib saja. Sholat maghrib, habis maghrib, oh, udah pada ta'lim, mau ini ya, ada lemburan, ada tugas kantor, aduh capek tadi habis kerja, banyak orderan, istirahatlah, ta'lim bisa dengan online kan gitu. Nah dari jam 8 ke jam 10, dia waktu istirahat digunakan untuk apa? Bukan ibadah ya kan? Wah, ngalor ngidul bicara sama anaknya, apa segala macam, dari tidur lagi. Dari tidur lagi. Jadi kalau misal kita ingin evaluasi dari 24 jam amalan yang kita gunakan untuk ibadah hanya sedikit saja ya kan, hanya sedikit saja subhanallah. Maka dari itu, dari waktu-waktu yang kita miliki jangan sekali-kali kita lalaikan ya kan, kita selipkan dari waktu-waktu tersebut untuk kemudian kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau misal seorang itu sibuk, kita dia pilih pastinya jenis-jenis ibadah apa yang afdol, yang mulia. Kalau waktunya sibuk, nah dia pilih jenis ibadah apa yang paling mulia, agar supaya ketika dia melakukan amalan ibadah tersebut dalam waktu yang sempit, dia bisa meraih pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan tentu tidak ada di sana satu amalan ibadah yang paling afdol, yang paling mulia, yang semisal dengan al-fiqh yufiddin, mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal. Kita beribadah kepada Allah di majalisul ilmi dengan mendengarkan ilmu, dengan jenis ibadah yang paling afdal dan paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Sehingga jangan sekali-kali kita lupakan tentang hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk masing-masing kita melihat amalan apa yang dia hadapkan di hari esoknya, yakni ketika dia dihisab berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Nah, Allah akan menghisab waktu-waktu yang kita miliki, sejauh mana waktu itu kita habiskan, apakah semuanya kita habiskan dalam rangka mencari dunia. Dari waktu tersebut, seberapa persenkah dalam seharinya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Nah, kisah para salaf tak sedikit kita mendengarkan, ada di antara mereka yang dikomentari oleh kawan-kawannya. Kalau semisal dikatakan kepada ulama si fulan bahwasanya malaikat maut itu sudah ada di depan rumahmu, niscaya dia tidak akan bisa lagi untuk menambah waktunya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini banyak di antara para ulama salaf kita, termasuk pujian yang diberikan oleh para ulama itu disebutkan dengan kalimat yang semisal dengan apa yang kita sebutkan. Kalau dikatakan kepada ulama si fulan bahwasanya malaikat maut itu sudah ada di depan pintumu, di depan pintu rumahmu, dia tidak bisa lagi untuk menambah semangatnya di dalam beribadah kepada Allah. Berarti apa artinya? Hah? Apa artinya? Kalau enggak bisa menambah waktunya untuk semangat beribadah kepada Allah, berarti artinya apa? Bukan artinya itu sudah tua ya, kemudian dia lemah, bukan. Karena memang di hari-hari biasa waktunya itu sudah padat, tersibukan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Diberikan dari sebagian waktunya hak untuk dirinya, diberikan pada sebagian waktunya hak untuk keluarganya, diberikan pada sebagian waktunya hak untuk Allah Azza wa Jalla, sudah padat. Nah, sehingga ketika dikatakan bahwasanya malaikat maut sudah ada di depan pintumu, ingin mengambil nyawamu, dia tidak bisa lagi untuk menambah, karena memang itu, hanya itu yang dia bisa. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, menunjukkan demikian semangat ternyata para ulama kita terdahulu di dalam memanfaatkan waktu-waktu yang mereka miliki untuk mereka maksimalkan di dalam melakukan amalan yang afdal, yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, wa hadzal kalam wa nahwuhu yuradu bihi annahu ma yu'badu Allahu bimithli ayyut ayyuta'abbada bil fiqhi fid din. Maksud dari kalimat kalam Al-Imam Az-Zuhri di atas atau yang tadi kita sebutkan dan yang semisal dengan ucapan beliau, yang dimaksudkan adalah bahwasanya tidaklah Allah itu diibadahi yang semisal dengan ibadah al-fiqhu fiddin, mendalami ilmu agama. Jadi status sebagai seorang santri ini jangan dijadikan sebagai beban ya. Oh, ini beban, artinya kalau dijadikan sebagai beban menandakan bahwasanya dia menganggap itu sebagai tekanan dari orang tuanya untuk belajar. Ini tekanan, saya belajar karena abi ana. Nah, jangan. Tapi dijadikan sebagai amalan ibadah yang dengannya akan semakin menyemangati kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fayakunu nafsu tafaqquhi ibadah, sehingga jenis amalan mendalami ilmu agama itu ibadah. Kama qala Mu'adz bin Jabal, sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, wa alaikum bil ilmi fa inna talabahu lillahi ibadah. Hendaklah kalian memperhatikan ilmu, karena mencari ilmu itu karena Allah Azza wa Jal itu adalah ibadah, yang dengannya dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Nah, bahkan amalan ibadah yang kita lakukan itu lebih afdal dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian nanti beliau akan menyebutkan tentang perihal penjelasan seputar al-ilm, apakah lebih afdal dibandingkan sholat, dibandingkan amalan ibadah, ataukah seperti apa rinciannya, insya Allah kita akan sebutkan pada pembahasan setelahnya. Dan adanya khilaf diantara para ulama, demikian pula adanya tafsil penjelasan secara perinci dari masing-masing kalam para ulama pendahulu kita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.